Mitra bisnis program 100 hari terakhir Presiden SBY dikritik sejumlah pihak. Salah satu yang paling disoroti adalah rekomendasi pemerintah SBY kepada pemerintahan selanjutnya tentang apa yang mesti dilakukan untuk penurunan subsidi BBM. Pengamat menilai untuk subsidi BBM bukan merupakan hal baru dan semua pemangku kepentingan sudah mengerti apa yang mesti dilakukan. Seharusnya rekomendasi itu sudah dilakukan oleh pemerintahan Presiden SBY sendiri yang hingga saat ini masih berkuasa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha dan politisi Enggar Tiasto Lukita. Mas Enggar, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, itu memang terpulang kepada beliau sendiri. Tetapi yang saya lihat atau saya tidak punya keyakinan beliau akan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Kalau kenaikan BBM itu harusnya dari tahun 2012, tetapi toh juga tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam postur APBN 2015, RAPBN 2015 saja, nampak sekali ketimpangan yang ada, sehingga postur APBN itu tidak memberikan rasa aman ya. Jadi tidak bisa dipercaya lah gitu. Ini nampak sekali dari exchange rate kita itu naik karena faktor politik, ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, dan faktor ekonomi itu dari eksternal tidak terlalu besar, dan internal kita yaitu dilihat dari APBN. Ingat di 2013 pada waktu pengesahan APBN yang kemudian setelah itu terjadi lonjakan atas dolar karena market tidak percaya. Apakah SBY mau melakukan itu? Kalau beliau mau melakukan itu, maka seluruh rakyat, seluruh masyarakat, negara dan bangsa ini akan mengangkat topi bahwa SBY dengan kenegarawanannya mempersiapkan bangsa ke depan. Pemerintahan ke depan itu berjalan dengan baik. Karena kita ini di dalam masa-masa ini, Oktober, November, Desember itu ada shortfall gitu ya, ada short kita atas likuiditas. Apalagi nanti pada waktu di 2015 kalau tidak ada terobosan-terobosan kenakanlah yang dilakukan oleh Pak SBY. Kita mengapresiasi mengenai keterbukaan beliau untuk transisi, tetapi itu saja tidak cukup. Perlu harmonisasi, ada perlu kerjasama, kebersamaan untuk apa yang mau dilakukan. Di sisi lain, pemerintah SBY jelas-jelas berani untuk menaikkan tarif dasar listrik yang padahal di ranah masyarakat sama sensitifnya dengan harga BBM. Bagaimana menurut Mas Enggar? TDL itu sendiri sudah merupakan keputusan kesepakatan bersama dengan Dewan yang akan ada kenaikan secara periodik. Tetapi kenaikan BBM itu, ya saya tidak mau suzon, saya tidak mau menyatakan mengenai tuduhan mafia dan segala macam. Tetapi yang pasti beliau tidak pernah mau mengambil risiko itu. Walaupun subsidinya itu sudah berhimpitan dengan anggaran pembangunannya. Kalau sekarang subsidi 400 triliun, di negara manapun, orang yang baru tahu mengenai ekonomi aja sudah mengatakan ini tidak sehat. Jadi, kalau ditanya kenapa, waduh ini memang diharapkan Pak SBY harusnya berani mengambil langkah itu. Dengan tingginya subsidi BBM yang juga dibiayai oleh hutang negara, apakah Mas Enggar juga melihat adanya tantangan besar bagi pemerintahan baru tahun depan dalam hal pengelolaan APBN? Jangankan nanti di 2015, di 2014, untuk Oktober, November, Desember saja, untuk menghadapi krisis likuiditas kita, ada short likuiditas kita, itu sendiri akan menjadi persoalan yang berat bagi pemerintah baru. Ya kita melihatlah apakah bagaimana beliau mau mengambil langkah, tapi diharapkan beliau mau melakukan itu. Saya dengan segala hormat saya melihat bahwa koordinasi di bidang ekonomi itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, dengan beban subsidi yang begitu besar, maka ruang untuk kegiatan pembangunan itu tidak ada. Kemarin kan dipotong 100 triliun yang akhirnya menjadi 50 triliun. Itu hanya cross support, hanya diletakkan gitu. Bagaimana kita mau menunjang pertumbuhan ekonomi, mana saat infrastrukturnya tidak siap. Dan bagaimana infrastruktur mau siap, manakala anggarannya dipotong. Nah, hal-hal seperti itulah yang nampak sekali di dalam pemerintahan ini. Sulit ya, saya mau nyampaikan. Tetapi kan sebenarnya beliau dapat dukungan yang begitu besar dari rakyat dari hasil pemilihan itu. Beliau harusnya berani. Ini masalah keberanian dan kemauan aja. Demikian pengusaha dan politisi Enggar Tiasto Lukita, saya Gery Sadewa.